بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, kembali kita berkumpul di tempat ini di awal bulan Ramadan pada tahun ini. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kalau banyak pengajian di bulan Ramadan tutup. Alhamdulillah rutinitas kita yang semenjak kita mengawali kajian kita di Jakarta ini, justru Ramadan kita terus dan kita gak libur. Nah, ini sudah berlangsung semenjak tahun 2000. Awal kali kajian kita diadakan di Talang waktu itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita Ramadan, apakah kajian Sabtu atau Ahadnya, kita gak pernah kena libur. Justru di bulan Ramadan yang seharusnya kita tambah sebenarnya, sebagian kaum muslimin justru mengurangi. Dan kita gak bisa menambah, tapi hanya berusaha untuk konsisten dengan jadwal. InsyaAllah ta'ala, semoga Allah tambahkan darinya pahala untuk kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala catat ini semua sebagai amal saleh bagi kita. Jadi kita gak kenal libur Ramadan. Mungkin nanti menjelang Id, ya. Dan setelah Id itu pun kalau mungkin ada mepet-mepet sama Sabtu Ahad. Kalau ada mepet sama Sabtu Ahad, biasanya kita juga libur. Seperti itu. Nanti ada umumannya dari panitia. Ikhwah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kajian kita di pagi hari Ahad ini adalah berkenaan dengan kitab yang kita sudah ketahui bersama dan juga insya Allah sudah pegang yang fotokopiannya, yang gak bisa baca aksara Arab ya belajar gitu ya. Nah, ya insya Allah sedikit demi sedikit akan terbantu. Kita ada banyak fasilitas yang kita upayakan. Ada kursus yang kita buat. Sistem berbayar itu hanya untuk membantu sebenarnya. Hanya untuk membantu kawan-kawan untuk konsisten. Yang kalau gratisan malah nggak bisa konsisten ya. Tapi kalau yang pengen gratisan tak apa juga. Cuman kita belum bisa adakan di sini. Dulu ada di sini. Ya, mungkin di masjid baru kita, di Masjid Al-Muhajir Al-Ansar, sana ada program untuk abang. Ya, untuk karyawan di malam hari. Tapi tentunya itu untuk yang tinggal di sekitar. Ya, kalau yang ingin jauh-jauh datang ya, formal, cuma nggak tahu sendiri gimana lalu lintasnya. Ikhwah yang dimuliakan Allah, kita dulu juga ada kajian bahasa Arab di kajian Ahad. Ya, yang mengajar adalah santri dari Ma'had Ahmad Basah Salafiyah kita di Depok. Jadi setelah kita belajar pelajaran seperti biasa, ba'da zuhur itu ada dua halaqah, ya, masing-masing halaqah itu dipegang sama seorang pengajar. Nah, al-muhim tentu bisa ikut pegang dan ikut simak kajian kita dengan coba untuk juga miliki fotokopiannya. Dan kemarin saya lihat ada yang bawa terjemahan. Ya ada, berarti ada juga terjemahan. Ini juga insya Allah bisa membantu. Al-Muhim, ketika kita membaca satu kitab, ya, ada upaya dan ada kemauan dari kita untuk kita, yang namanya ngaji kitab itu ya benar-benar ngaji kitab dari awal sampai akhir. Udah ngaji kitab ini, ya, tapi ikut di depan sama ikut di penutupannya aja, itu gak ngaji kitab tuh. Jadi dia benar-benar ngaji kitab. Baik, pembahasan kita dari kitab Tafsir Al-Iqra' kemarin sudah dijelaskan dari Al-Muqaddimah. Saya akan sedikit bacaan kembali untuk ya, menyambung kajian kita. Kita baca dari perkataan beliau wa ba'du. Ya. Dari perkataan beliau wa ba'du. Gitu. Baik atau sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, yaitu al-imam As-San'ani rahimahullah, penulis kitab Subul Salam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabban ma'budan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dia sebagai Rabb dan sekaligus sebagai ma'bud. Dia sebagai Rabb dan sekaligus sebagai ma'bud. Ini merupakan kesaksian dan dia ya, dibawakan oleh penulis dalam mukaddimah kitab. Kemarin kita istilahkan di sini sebagai apa? Ada ingat enggak? Dikenal dengan sebutan bara'atul istihlal. Apa sih bara'atul istihlal? Ini salah satu dari gaya para ulama kita rahimahumullah. Ya. Ketika mereka ingin menyampaikan satu topik, maka kandungan dari mukaddimahnya itu mengisyaratkan akan topik itu. Mengisyaratkan akan topik tersebut. Di sini beliau mengatakan, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah. Ini tafsir sahih, tafsir yang benar berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, dan padanya terdapat an-nafyu wal itsbat. Padanya terdapat penafian dan penetapan. Yaitu menafikan ibadah dari selain Allah dan menetapkan ibadahnya untuk hanya untuk Allah. Wahdahu la syarika lah. Ini taukid, ini penekanan. Wahdahu, artinya semata. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang aku ibadahi. Berarti ini dia merupakan taukid, penekanan. Dari penafian atau dari al-itsbat? Kalimat wahdahu. Dia merupakan penekanan dari penafian bagi penafian atau al-itsbat atau penetapan. Siapa yang tahu? Ajar. Allahu a'lam. Baik, kita ulang ya. Ini sudah sering berulang insyaAllah. Tidak ada lagi yang tidak tahu. Kalimat la ilaha illallah, padahal terdapat dua rukun asasi yang disebut dengan sebutan apa? Nafi dan itbah. Dan kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan nafi dan apa itu? Apa itu itbah? Nafi menafikan ibadah dari selain Allah. Artinya enggak ada berarti ibadah. Dinafikan. Kemudian yang dimaksud dengan isbat, artinya menetapkan. Apa yang maksud menetapkan? Yaitu menetapkan ibadah hanya milik Allah. Disitulah terjadi yang namanya tauhid. Ya, menyatukan. Nah, kemudian, biasa ya diikutkan setelahnya penyebutan wahdahu. Yang artinya dalam bahasa kita, semata. Hanya Allah semata. Maksudnya hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Berarti ini penekanan dari ya, penafian atau dari isbat. Dari isbat. Ya. Berarti yang belum dapat penekanan apa? Penafian. Maka disebutkan setelahnya la syarikalah. Ya, sebetulnya. Maka la syarikalah ini adalah penekanan bagi nafi. Ya. Jadi ada nafi dan isbat. Kemudian dua-duanya sama-sama diberi penekanan. Wahdahu ini penekanan bagi. Ya, isbat la syarikalah ini penekanan bagi. Oleh baik Rabban ma'budan. Rabb ya, sebagai Rabb dia, sebagai Rabb dan dia sebagai ma'bud. Ya, dia sebagai Rabb dan dia sebagai ma'bud. Jadi maksud dengan Rabb ya rububiyah, yang menguasai rububiyah. Yang sering saya sampaikan bahwa rububiyah kembali kepada berapa? 3. Yang pertama al-khalqu, penciptaan, al-mulku, kepemilikan, dan yang ketiga tadbiru, itu apa? Pengaturan. Bahwa hanya di tangan Allah lah penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan terhadap alam semesta. Nah, dan ma'budah itu artinya adalah makhluk. Makhluk artinya yang diibadahi. Nah, artinya selain dia sebagai Rabb, dia juga sebagai makhluk atau ma'bud. Ini pengakuan seorang muslim. Artinya apa? Kalau seorang dia hanya mengakui rububiyah Allah, lalu dia muslim. Laisa muslim, bukan muslim. Kapan dia dinyatakan muslim? Sampai dia mengikuti pengakuannya terhadap rububiyah Allah, ya, dengan pengakuannya terhadap uluhiyah Allah. Maka di sini disebut dua-duanya. Yang pertama adalah apa? Rabban, dia sebagai Rabb. Dan yang kedua, ma'budan, artinya dia sebagai ma'bud atau sebagai makhluk yang diibadahi. Allah di sini man. Qala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya, kesaksian kita ya dari syahadat ats-tsaniyah, syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah, ini menetapkan ya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua hal. Yang pertama adalah bahwa dia sebagai abad, dia sebagai hamba. Dan yang kedua adalah rasulan, bahwa dia sebagai rasul. Dan penetapan terhadap dua hal ini bantahan kepada dua taifah. Sebagai bantahan terhadap dua taifah, dua kelompok. Ya. Mana dua kelompok ini ya, mereka ya mutanaqidain. Yang saling bertolak belakang. Ya, bainal ya al-ifrat wat-tafrit, sikap ya ekstrem kanan atau ekstrem kiri terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mereka yang ghulu terhadap Nabi. Ya. Mencintai Nabi akan tapi dengan kecintaan yang berlebihan. Menyanjung Nabi dengan penyanjungan yang berlebihan. Hingga sampai-sampai mereka mengangkat Nabi yang melebihi derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Apa itu? Yaitu derajat dia sebagai hamba. Nabi diangkat ya dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya dipanggil ya selain Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil-panggil dalam hajat dan kebutuhan yang dalam kondisi itu sebenarnya ya seorang hamba tidak dibolehkan kecuali hanya memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti ya memanggil untuk ya minta keselamatan ya dan seterusnya. Sehingga akhirnya diibadahi selain Allah. Maka penyebutan bahwa Nabi sebagai abad, bahwa Nabi sebagai hamba ini mantan kepada mereka. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau. Yang lainnya Abdul Falayu'ad. Beliau dia sebagai hamba maka tidak boleh diibadah. Itu maksud dari penyebutan Abdul. Ini bantahan kepada mereka yang kelewatan dalam menyanjung Rasulullah SAW. Nah, yang kedua adalah penyebutan beliau sebagai Rasul. Dan penyebutan beliau sebagai Rasul ini bantahan kepada ekstrem kiri. Siapa mereka? Itu mereka yang menelantarkan hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Syariatnya tidak diikuti, aturannya tidak dijalani, perintahnya tidak dilaksanakan, larangannya dilanggar. Dan dalam barisan mereka yang pertama adalah orang kafir, Yahud dan Nasara, dan kemudian al-munafiqun, dan termasuk dalam barisan tersebut adalah siapa? Al-usat, para pelaku maksiat dari kaum muslim. Ya. Maka disebutkan di sini bahwa ya dia sebagai rasul. Artinya apa? Artinya perintahnya harus ditaati, larangannya harus ditinggalkan, aturannya diikuti. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya dalam perkataan beliau abdun fala yu'bad, nabi maka enggak boleh diibadahi, wa rasulun fala yukadzdzab. dan beliau adalah sebagai seorang rasul, maka tidak boleh didustakan. Apakah dengan takdzib, dengan pendustaan mengatakan bahwa dia bukan nabi, atau dengan ya tidak mengindahkan syariat dan aturannya? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kemudahan dalam mengikuti syariat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berkata al-muallif, kata beliau wa qala allazi amarahu an yaqul, yaitu nabi yang Allah perintahkan kepadanya untuk mengatakan qul la amliku li nafsi af'al wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai nabi, ya, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri tidak kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menyuruh nabi kita untuk dia mengatakan ke hadapan ya sekalian manusia, ya termasuk di situ al-kuffar dan juga al-muslimun. Mengatakan apa? Yaitu mengatakan kalau dirinya, yaitu dirinya sendiri, dia tidak memiliki kekuasaan dalam hal kemanfaatan ataupun dalam hal kemudaratan. Maksudnya nabi enggak sanggup untuk memberi kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Enggak bisa. Atau menolak kemudaratan dari dirinya sendiri. Nabi juga enggak bisa. Nabi juga tidak bisa. Illa masyaallah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Artinya apa? Artinya bahwa ya, kekuasaan terhadap dua perkara tersebut itu hanya ada di tangan Allah. Bagaimanapun tingginya derajat Rasul, Rasulullah, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudianlah kasih Ar-Rahman, tapi dalam hal yang memberi kemanfaatan atau menolak kemudaratan, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia tidak mampu. Ini disebutkan oleh Al-Mu'allif dalam muqaddimahnya. Ini menunjukkan akan apa? Akan kandungan dari kitab yang akan dibahas. Artinya apa? Kalau saya sendiri tidak menguasai kemanfaatan untuk diri sendiri atau menolak kemudaratan dari diri sendiri, ya, maka mintanya bukan kepada saya, mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarnya bukan kepada saya, tapi bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sendiri tidak mampu, apalagi selain daripada saya, dari orang-orang saleh, dari para wali, ya, dari orang-orang yang dianggap bahwa mereka ya memiliki ya kemanfaatan dan kemudaratan yang kuburan diri ya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya saja tidak menguasai barang selain itu. Ini disyaratkan akan kandungan kita. Ini disebut dengan apa tadi? Bara'atul Islam. Qala wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Artinya cukuplah Allah sebagai saksi akan hal ini. Ya, karena kalau Allah Azza wa Jalla dia yang menjadi saksinya, maka itu adalah kesaksian yang cukup, yang akan kebenaran dari apa yang dikatakan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'in lahu bis salamati min al-uyub wa tathhir al-qulub an i'tiqadi kulli shay'in yashu. Shalawatullahi wa sallam. Itu shalawatullah kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat Allah kepadanya. Mari sudah dijelaskan apa arti salawat Allah kepada hambanya. Apa? Hah? Apa arti salawat Allah kepada hamba? Ini sering kita mengikuti dalam setiap kajian. Ya, apa kitab ini atau kitab yang lainnya? Pada ucapan sallallahu alaihi, anda yakin rata-rata ustaz menjelaskan. Ya. Dan dalilnya satu. Dalam hal ini apa? Akar siapa? Asalnya Abu Aliyah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Abu Aliyah itu mengatakan salatullahi ala abdihi salamu alaihi bin malaikat, yang salawat Allah kepada hambanya itu artinya adalah Allah memuji si hamba di tempat yang tertinggi. Ya. Nah, sebagian ada yang mengartikan bahwa salawat di situ artinya apa? Artinya rahmat. Yang dalam ini tidak tepat karena Allah Subhanahu wa taala membedakan antara salawat dan rahmat. Ya, dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla firman ulaika alaihim salawatun rahim. Mereka itulah orang-orang yang mereka mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan juga rahmat. Jadi beda. Ya. Dibedakan antara salawat dan rahmat, menunjukkan bahwa salawat itu bukan rahmat. Baik. Dan yang dimaksud dengan tempat tertinggi adalah apa? Di hadapan para para malaikat-malaikatnya. Jadi Allah Azza wa Jalla memuji Nabi. Jadi perkataan seorang hamba sallallahu alaihi, ini doa ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberi salawat kepada kepada nabinya. Nah. Qala wa ala alihi wa tabi'in, dan kepada alihi ya, keluarganya, dan juga kepada para para pengikutnya. Ya, kepada para keluarganya dan kepada at-tabi'in, yaitu para para pengikutnya. Nah, ini sudah kita jelaskan insyaallah. Wa la bisalamati min al-uyub. Dalam keselamatan dari segala macam aib. Ya, maksudnya bahwa mereka adalah orang-orang yang bersih dari segala macam aib, dan aib yang dimaksudnya adalah hal yang berkaitan dengan ya aib keyakinan. Ya. Dan juga termasuk aib isinya adalah apa yang dituduhkan oleh al-munafiqun ya terhadap mereka, apakah terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena penyebutan wa ala alihi ya di antara artinya adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-mu'minuna min ahli baiti, yang beriman. Wa ala alihi artinya adalah al-mu'minuna min ahli baiti, ya mereka yang beriman dari dari ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari ahlul baitnya Nabi siapa? Istri-istrinya. Ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita waspada ya akan tasyarruq atau tasarruq ya menyusupnya akidah Syiah ya kepada rutinitas ibadah kita. Ya, seperti yang mungkin antum juga sering dengar yang populer di kalangan ibu-ibu gitu. Bacaan fi khamsatun uqti biha khairul wabail khatimah al-mustafa wal-murtada wabnahuma wal-fatimah. Aku punya lima orang yang dengannya bisa menolak bala, kurang lebih begitu artinya. Siapa mereka? Ini orang-orang Syiah ya, selalu mereka menghangatkan seputar hal ini, bahwa Ahlul Bait itu selain istri-istri Nabi. Selain istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya mereka cuma menyebutkan lima. Siapa lima orang ini? Al-Mustafa wal-Murtadha. Mustafa itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Wal-Murtadha siapa? Ali bin Abi Thalib. Disebutkan Al-Murtadha. Wa banahuma Hasan Hussein wa Fatimah. Al-Istri. Aina Aisyah? Aina Zawjatuh? Aina Aisyah radiyallahu ta'ala anha? Mana istri-istri? Mereka adalah al-bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan maklum bahwa orang-orang Syiah yaf'al ya mencela, menuduh ya, khususnya Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu pula istri beliau ya Hafsah radhiyallahu taala anha, ya menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang keji yang menisbatkan kepadanya aib ya dan kejelekan serta keburukan. Maka disebutkan di sini oleh ya al-muallif dalam muqaddimahnya والتابعين له في السلامة من العيوب. Salawat Allah kepadanya dan juga kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya. Termasuk dari orang-orang yang mengikuti di sini siapa? Ya, semua al-mu'minun wal-muslimun yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan konsisten di atasnya. Fi salamati min al-uyub, dalam hal keselamatan dari segala macam aib. Aib apakah itu? Aib i'tiqadi, keyakinan, atau aib amali? Atau aib dalam hal perbuatan. Tentunya yang yang berada dalam barisan terdepan adalah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu taqdiru qulub, dan penyucian jiwa. Ya. An i'tiqadi kulli syai'in yashu, dari segala macam keyakinan. Ya, an i'tiqadi kulli syai'in, maksudnya dari keyakinan setiap keburukan. Maksudnya dari semua keyakinan yang buruk. Yashub, itu yang memotori keyakinan seorang muslim kepada Rabb Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dari kitab kitab ini. Berada di Allah Qal wa ba'du. Ini ya, sering didatangkan dalam setiap khutbah ya, atau perkataan yang penting. Itu untuk ya, fasl, untuk memisahkan antara mukaddimah dengan isi dari perkataan. Fahada, kata beliau, ini adalah maksudnya kitab ini atau lembaran-lembaran. Nah, Fahada tasghirul iftiqat al-adradul ilhad. Ini adalah ya kitab yang beliau beri nama dengan sebutan tasghirul iftiqat. Ya, yaitu penyucian iftiqat. Ya, penyucian ya iftiqat. Pembersihan keyakinan. Dan kalimat tathir itu mengandung makna taharah. Ya, taharah yaitu pensucian. Dan taharah dalam ya istilah kita itu dua. Yang pertama adalah taharatul ma'nawiyah, taharah yang sifatnya ma'nawi, yang sifatnya abstrak gitu ya. Dan yang kedua adalah taharah yang sifatnya hissi. Ya. Yang sifatnya nyata. Nah, apa yang dimaksud taharah ma'nawiyah? Yaitu penyucian jiwa. Ya. Dan dia muqaddam, yaitu muqaddamah, lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada taharah yang sifatnya hissiyah. Contoh, taharah yang sifatnya hissiyah lah. Berwudu, ya, kita langsung mubasyaratul ma, langsung ambil air, nyalakan keran, ya, kita cuci tangan kita, seterusnya dari anggota tubuh, dari anggota-anggota wudu. Ini yang sifatnya hissiyah. Dan ma'nawiyah muqaddam. Taharah sifatnya ma'nawiyah ini lebih didahulukan. Kenapa? Karena ya, yang hissiyah la yuqbal, tidak diterima tanpa seorang bersih ya i'tiqadnya dari segala macam ya kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, orang kafir wudu tidak diterima wudu. Kenapa? Karena dia belum melakukan taharah ma'nawiyah. Ya, dia belum berislam. Nah, maka ini maksudnya tathhirul i'tiqad, ya, penyucian. Maka penyucian di sini artinya apa? Ma'nawi. Ya, jadi dibersihkan, dicuci keyakinan kita. Ya. Dan i'tiqad 'am, ya, kalimat i'tiqad biasa kita istilahkan dengan akidah, itu diambil dari kalimat al-'aqd yang artinya adalah ar-rabt wal hazm, yang mengikat. Ya. Itu arti dari al-'aqd. Mengikat. Ya, seolah-olah seorang yang memiliki satu keyakinan, dia ikat dirinya dengan keyakinan itu, atau dia ikat keyakinan dengan dirinya. Makanya ketika dibantah, dia membalasnya dengan sengit. Kenapa? Karena kondisinya yang ya diikat. Maka dia mencakup akidah yang rusak dan akidah yang lurus. Sama-sama di sini dengan sebutan apa? Akidah. Tapi kalau sudah ada penyebutan tathir, penyucian, maka tidak dimaukan di sini kecuali apa? Akidah yang lurus. Ya. Maka tauhid adalah akidah sahih. Tauhid adalah akidah yang benar. Ya. Dan keyakinan orang-orang Nasara wal Yahud disebut akidah atau bukan? Disebut akidah. Tapi akidah yang salah, akidah yang keliru. Nah. Qala 'an adranul ilhad. Adran ya, penyucian jiwa dari adran katanya. Dan adran itu bentuk jamak dari daram. Artinya adalah wasakh, kotoran. Ya, dia adalah apa? Ya, waskun yang artinya adalah kotoran. Dan ilhad itu diambil dari kalimat lah. Ya, kalau kita lihat ya, liar kuburan itu sebut dengan sebutan yang lahat. Kenapa? Karena posisinya yang miring. Ya, kalau di tengah disebut dengan sebutan syak. Ya, dan orang Islam ya, mengubur al-mauta mayitnya di lahat. Ya, itu ya, di lubang yang posisinya di samping. Artinya apa? Ini ya untuk sampai kepada makna lugawi. Wal ilhad artinya penyimpangan. Yang menyimpang. Dari kotoran-kotoran al-ilhad. Yang kotoran-kotoran penyimpangan. Ya, termasuk di situ asyirk, kesyirikan. Ya. Wal ma'asi wal bid'ah. Termasuk itu kesyirikan, kemaksiatan dan bid'ah. Dan hadis dari Allah Subhanahu wa taala penyebutan asyik ya, pertama kali ya, ini ya sebagaimana ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan ya, ketika beliau menyebutkan tentang macam-macam penyimpangan, macam-macam kemaksiatan, macam-macam hal yang membinasakan, selalu beliau sebutkan yang pertama adalah apa? Kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Seperti dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, hindarilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Pertama kali disebut oleh Nabi adalah asyirku billah. Adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa pangkal dari kerusakan itulah kesyirikan kepada Allah. Sebagaimana Kebalikannya, pangkal dari perbaikan itu adalah tauhidullah, tauhidnya Allah. Maka semua pihak yang mengharapkan perbaikan umat, hendaknya mereka yang memulainya dari dakwah tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, ya, dan memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kata beliau qad wajib alayya tahdifuhu wa ta'iyyat alayya tarsifuhu. Telah wajib atasku untuk menulis kitab ini. Ya. Itu dalam rangka inkarul munkar. Dalam rangka mengingkari kemungkaran. Dan dimaklumi bahwa a'zamul munkar, kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ta'ayyana 'alayya tasdiquhu. Dan telah yang menjadi wajib ain atasku, ya, untuk, ya, menjelaskan, ya, dan menerangkan hal ini. Lima ra'aitu wa 'alimtuhu min ittikhadil andad fil amsar wal qura wa jami'il bilad. Karena apa yang telah aku saksikan dan aku ketahui dari diambilnya tandingan-tandingan di segenap negeri, ya, fil amsar, ya, bentuk jamak dari besar, ya, artinya apa? Negeri-negeri, wal qura, qura bentuk jamak dari apa? Qarya, ya, wa jami'il bilad, qura artinya desa-desa, wa jami'il bilad, dan semua, ya, penjuru, ya, negeri. Hadisnya dari Muhammad. Apa pelajaran yang kita bisa simak di sini adalah al-ghayra ala dinillah, bentuk kecemburuan para ulama terhadap agama Allah. Nah, ini adalah konsekuensi dari al-iman, konsekuensi dari at-tauhid. Seorang yang, ya, mencintai tauhid, mengagungkan tauhid, ya, terusik hatinya ketika dia melihat berbagai macam penyimpangan terhadap tauhid. Maka beliau katakan wajib alaiya ta'lifu, wajib atasku untuk menulisan, wa ta'ayyana alaiya tafsifu, wajib atasku untuk menerangkan, karena apa yang aku lihat sendiri dan karena apa yang aku ketahui sendiri dari dijadikannya tandingan-tandingan bagi Allah. Maksudnya dari terjadinya berbagai macam kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini kapan? Di zaman beliau. Ya, pada, ya, kurun 11 Hijri. Nah. Ya, kata beliau kurang lebih sesama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Min ittikhadil andad, ya, dari terjadinya berbagai macam kesyirikan fil amsar. Ini amsar, ya, negeri artinya kota. Artinya bukan hanya di pelosok tapi juga di kota-kota. Fil amsar, di kota-kota. Wal qura. Qura ini masuk pada pelosok. Ya, desa-desa, kampung-kampung. Wa jami'il bilad, kemudian ditaklim oleh beliau, ya, di general oleh beliau dan kebanyakan negeri. Ya. Ini terjadi di zaman beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau sebutkan dari negeri-negeri yang beliau ketahui di sini terjadi di sini. Minal Yamani wa Syam. Ya, negeri Yaman dan negeri Syam. Wa Misr. Ya, Mesir. Wa Najd. Ya. Nah, ya, di sini bisa dimaksud dengan apakah Najd. Najd ada dua, ya. Apakah Najd Iraq? Ya, tempat Mambaul Fitan di situ tempatnya. Sumber dari berbagai macam fitnah yang sampai sekarang tidak berhenti. Atau Najd, ya, sebagai tempat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Riyadh sekitarnya. Qala wa tahama wa jami' diyar Islam, dan segenap negeri-negeri Islam. Nah, ini yang dilihat oleh Syekh atau oleh Imam As-Sana'ani rahimahullah dari tersebar dan merebaknya kesyirikan. Bahwa hari itu terjadi banyak dari negeri-negeri Islam. Mungkin kalau zaman itu ada internet, gitu ya. Tidak luput pula oleh beliau dia sebutkan negeri kita. Ya. Bahwa di negeri kita situs dan monumen-monumen kesyirikan, ya, itu sudah ada semenjak dulu dan sekarang semakin bertambah dan semakin, ya, bertambah. Nah, sekarang oleh mereka, ya, kembali mereka upayakan untuk dihidupkan. Ya, kalau dulu baliho-baliho yang ada di perempatan-perempatan jalan itu isinya adalah tabrik akbar, pengajian akbar. Sekarang isinya ziarah akbar. Ya. Ini Kalau antum perhatikan, kita tahu bahwa penyimpangan itu semakin meningkat, mengalami meningkat. Kalau dulu mereka cuma hadir di Monas, mereka cuma hadir di tengah-tengah jalan, kan biasa mereka menutup jalan. Nah, ya, hari-hari ke depan mereka akan hadir di kuburan-kuburan. Mereka adakan itu di makam-makam. Yang kata mereka dan menurut mereka itu adalah kuburan dan makam orang-orang saleh. Dan seperti biasa mereka akan melakukan ritual-ritual yang tidak ya, jauh. Yang kebanyakan dari mereka jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan kata syiqat. Wa amal i'tiqad fil qubur wa fil ahlam. Yaitu kata beliau adalah keyakinan terhadap kuburan dan terhadap orang yang hidup. Ya. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwa kesyirikan yang banyak disinggung oleh Imam As-Sana'in di sini dua macam. Ya. Ini dari apa yang beliau lihat dan dari apa yang beliau dapati ya, di masyarakat. Ya. Dua macam tersebut adalah yang pertama keyakinan terhadap kuburan. Bahwa kuburan yanfa' wa yadur, bisa memberi manfaat, bisa mengolah kudara, bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ini keyakinan terhadap al-mautah, keyakinan terhadap orang mati. Ya, apakah si mayit itu orang soleh, atau dia wali, atau nabi, ya, atau habib, misalnya, atau kiai, atau ajengan. Atau sebenarnya dia itu orang soleh, bukan orang soleh. Ya, di masa hidupnya melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah dengan alasan bahwa saya adalah wali. Kemudian ketika mati, diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keyakinan terhadap al-mautah, terhadap orang-orang sudah mati. Nah, kesyirik yang terjadi dalam jenis yang satu. Ya, kalau ini kita banyak semua sudah tahu. Dan yang kedua yang disinggung oleh penulis, wa bil ahyan, dan juga kesyirikan yang terjadi berkaitan dengan keyakinan terhadap orang-orang yang mati. Ya. Syekh-syekh tarekat, ya, pemimpin-pemimpin ponpes misalnya, yang diyakini bahwa mereka Allah wali, yang mengetahui yang gaib, ya. Nah, sehingga mereka bertanya kepada mereka, ya, tentang benda hilang, ya, tentang orang hilang, minta peruntungan. Ya, kalau antum datangi ke penjual-penjual makanan, dari mana mereka dapat jimat-jimat? Mereka bilang dari ponpes. Ya, mereka bilang ini dari Kiai Fulan. Dari Kiai Allah, di sini, di sana. Ya. Ini keyakinan terhadap al-ahya, terhadap orang-orang yang masih hidup. Mimman yadda'i ilmi al-mughayyabat, dari orang-orang yang hidup, yang mengaku-ngaku kalau dia memiliki mengetahui perkara yang gaib. Mengetahui perkara yang gaib. Wal-mukasyafat, dan bahwasanya dia ya, bisa menerawang. Ya, kalau dalam bahasa kita, ya, nah ini kerjaan yang biasa dilakukan oleh paranormal, dukun, kiai juga nggak ketinggalan, ya, sehingga dia, ya, dikatakan mengetahui hal-hal yang mana perkara itu tidak diketahui sebenarnya kecuali hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wa min ahlil fujur, padahal dia adalah termasuk pelaku maksiat. Padahal dia adalah termasuk pelaku maksiat, karena biasa kita dapat dari kiai-kiai tarekat yang mereka dianggap tokoh oleh umat, ya, panutan, ya, padahal mereka adalah orang-orang yang menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala. Menikah lebih dari 4. Ya. Minum khamr, ya, melakukan zina, ya, menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramnya. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Wayatrukuna salat, meninggalkan salat dengan alasan bahwa dia telah sampai kepada derajat yaqin sehingga terangkat darinya beban takalif, beban syariat, tidak ada lagi istilah halal haram pada mereka. Ini diyakini oleh orang-orang yang menjadi pengikut mereka sehingga apapun yang diperbuat oleh mereka itu halal, sah-sah saja, sah-sah saja. Lihat bagaimana ya, yang diperbuat oleh ya, mantan presiden kita dulu. Ya, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang diyakini oleh pengikutnya orang-orang yang bulu, ya, bahwa itu tidak berpengaruh apa-apa. Bahwa itu adalah perbuatan wali. Silahkan kirim beli. ya, kiai nakal. Yang ketiga lagi kiai yang lain, ribut-ribut tentang Inul, kita tunggu dulu sebentar. Ya simak juga. Pak kiai ini buat lukisan, ya Inul yang sedang menari beliuk-beliuk dikelilingi oleh para santri. Itu populer. Dan itu dianggap hal yang biasa, melukis biasa, melukis porno biasa. Bahkan yang lain yang mengatakan bahwa Al-Quran kita paling porno. Ini perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, apa ya? Ya. Kesyirikan dari jenis ini bukannya enggak ada. Dan itu sudah ada semenjak masa yang lama. Dan penulis menceritakan tentang apa yang dia dapati di masyarakatnya. Dan ini menjadi ya, model ya, dari apa yang kita saksikan di tengah-tengah kita. Karena apa yang diekspor ke negeri kita, ya, apa yang dibawa ke negeri kita oleh mereka, itu sumbernya pun dari sana, dari negeri apa. Ya, sehingga kemarin pun juga kita mendengar ada seorang yang dikeluh-keluhkan bahwa dia adalah ahli bait, tapi mereka juga ya tertuduh ya melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dengan muridnya. Nah, ya, dengan alasan bahwa dia adalah wali dan apa yang diperbuat adalah tuntutan dari ya kewalian. Fa'ilallah yang disyakkan. Ini jenis yang kedua, yaitu kesyirikan yang kaitannya dengan ya keyakinan terhadap orang yang hidup. Kemudian dia mengakui ilmu yang gaib, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ya. Padahal dia adalah termasuk dari ahli fujur, pelaku maksiat, dayah turnil muslimin dan masjidah. Ya. Tidak ikut sholat jamaah dengan kaum muslimin, itu biasa. Ya. Jadi kalau wali dalam istilah mereka, ya, itu sholatnya di Mekah, sholatnya di Ka'bah. Ya. Sehingga kita enggak usah heran. Kalau ya, justru ketika sholat lima waktu, ketika datang sholat Jumat, saya mengumumkan muslimin dan masjidah. Wala yura lillahi raki'an wala sajidah. Dan tidak kelihatan bahwa dia rukuk dan sujud lillahi ta'ala. Rukuk dan sujud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'rifu sunnata wala kitab. Dan tidak mengerti sunnah dan tidak pula mengerti Alkitab. Dia tidak mengerti sunnah, dia tidak mengerti al-hadith, tidak pula mengerti ayat Al-Quran. Ini tanpa dalam ceramah-ceramahnya. Ya. Yang kosong dari al-adillah. Ya. Dan yang mengetahui ini adalah mereka yang membandingkan. Mereka yang sudah terkena pancaran sunnah. Kemudian mendengar apa yang mereka sampaikan, maka dia akan tahu bahwa apa yang mereka sampaikan itu kosong dari adillah, apakah hadis ataupun dari Al-Quran. Wala yahabul ba'd wala hisab, dan tidak takut terhadap hari kebangkitan dan tidak pula hisab hari kebangkitan. Alam ini asyik atani, perkara kedua dari ya dua macam kesyirikan yang terjadi yang dikisahkan oleh penulis. Qala fa wajibun alayya, kata beliau, maka wajiblah atasku an unkira ma aujaballahu inkarahu, untuk mengingkari apa yang telah Allah Azza wa Jalla wajibkan atasku mengingkari. Maka di sini terdapat ya, ta'diyah, ya, ingkar munkar. Menunaikan apa? Ya, selain amar ma'ruf juga apa? Nahi munkar. Nah, ini wajib atas segenap ya, manusia. Ya, tapi wajibnya wajib apa? Fardhu ain wala fardhu kifayah. Ingkar munkar, mengingkari kemungkaran, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa yang dimaksud fardu kifayah? Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqi. Apabila sudah ada ya, jumlah yang cukup, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lain. Tapi apabila belum tercukupi, maka semuanya ya, yahmiluna al-ithm, menanggung dosa. Ya, semuanya menanggung dosa. Nah. Qala wa la akunu minal ladina yaktumuna ma awjaballahu idharahu. Sehingga aku tidak menjadi termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada untuk aku dapatkan. Yaitu al-ilm, ya, wa tauhid wa sunnah. Ya, mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada segera umat untuk menampakkan al-haq, ya, menyatakan kebenaran, ya, mendakwahkan at-tauhid dan juga as-sunnah, khususan terlebih lagi apabila seorang yang melihat ya kemungkaran di hadapannya. Naam, ya, tentunya dengan ya aturan seperti yang dijelaskan para ulama kita rahimahullah. Ya. Disebutkan oleh ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sedikit dari kaidah muhimmah, satu kaidah yang penting berkaitan dengan ya, menunaikan ingkar mungkar ini. Kata beliau, "Waliyakun amruka lil ma'ruf ma'rufan." Jadikanlah ya, perintahmu terhadap perkara yang ma'ruf, atau ajakanmu terhadap perkara yang ma'ruf, ya, dakwahmu kepada perkara yang ma'ruf, itu caranya ma'ruf. Ya, ajakanmu terhadap kebaikan, itu caranya baik. Nah, ya, waliyakun amruka lil ma'ruf ma'rufan. Nah, wa inkar talil munkari laisat bimungkar. Dan yang kedua, bentuk pengingkaranmu terhadap perkara yang mungkar, itu caranya juga tidak mungkar. Artinya seperti yang dikatakan oleh Syekh Islam juga dalam kitab beliau Aqidah Wasathiyah, yaitu al-amru bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar ala ma tujibu syariah. Itu mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar sesuai yang diatur oleh syariah. Artinya bukan sekedar amat orang yang mungkar kemudian antam kroh hingga akhirnya menciptakan kemungkaran yang besar daripada kemungkaran yang ingin dia hilang. Ya, ini adalah bagian dari ya, da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari ingkar mungkar. Ya, khususnya kitab yang penting ini insyaAllah kita sambung, kita lanjutkan ya, untuk masuk kepada al-aslul awal, pada pokok yang pertama. Semoga Allah jalla wa'ala menugerahkan kepada kita ilmu nafi'an dan juga amalan yang saleh. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ya lipat gandakan amal kita, amin. Wallahu innallaha subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.